kita lanjutkan pembahasan terakhir tentang hukum menuduh orang lain berzina tanpa empat orang saksi adalah ditolak persaksian. Maka orang yang pernah mengatakan di hadapan hakim, si fulan berzina, si fulanah berzina, sementara dia tidak bisa mendatangkan tiga orang lagi laki-laki, maka dia tidak boleh menjadi saksi pernikahan, tidak boleh menjadi saksi pembunuhan, tidak boleh menjadi saksi utang piutang dan seterusnya. Hanya khilaf kepada ulama, bagaimana kalau dia bertaubat? Kalau dia bertaubat, memperbaiki diri, apakah tetap tertolak persaksiannya atau diterima? Di sini para ulama berbeda pendapat. Yes. Kemudian beliau Syekh Utsaimin memberikan jawaban bahwa ini tergantung kemaslahatan. Jika dibutuhkan, maka bisa diterima persaksiannya tidak ada orang lain dengan syarat dia betul-betul telah bertaubat. Ini saya kira sudah kita lakukan. Kita lanjutkan. Wa'an Jundab. Bisa Jundab, bisa Jundub. Jundab lebih masyhur. Kita tahu bahwa tulisan Arab itu membutuhkan syakat, harokat. Maka jika tidak ada, bisa dibaca lain. Ya. Oleh karena itu, nama-nama dalam bahasa Arab bisa dua, bisa tiga. Seperti Jundah atau Jundur. Ya. Bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat tabi'in Al-Qur'an tanpa harakat, tanpa fathah, tanpa kasrah, tanpa dhammah, tanpa sukun, tanpa tasjid, bahkan tanpa titik. Tanpa titik, luar biasa. Jadi jim apa ha apa kha enggak tahu. Tanpa titik. Niba apa sa apa sa tidak tahu tanpa titik, ya betul-betul mengandalkan hafalan. Tapi Rasul para sahabat tidak masalah, karena hafal kan. Bagi kita ya masalah besar. Ya. Oleh karena itu muncul sukun, tasdid, fatha, kasrah, titik itu setelah orang-orang ajam masuk ke kelas. Yang tentu tidak tahu bagaimana cara baca. Yeah. Marfu'an secara marfu. Kalau disebut dari Junduk atau dari Abu Hurairah secara marfu, berarti Abu Hurairah membawakan sabda Nabi. Yeah. Walaupun tidak ada qala Rasulullah, walaupun tidak ada ucapan Rasulullah bersabda, tetapi qala Abu Hurairah marfu'an, Abu Hurairah berkata secara marfu', maka maksudnya Abu Hurairah membawakan sabda Nabi. Berarti itu dari Nabi yang menyampaikan Abu Hurairah. Apa itu juga itu? Dan dari Jundab secara marfu'. Artinya sabda Nabi. Haddus sahiri dorbatum bisayf. Hukum bagi tukang sihir, hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang. Dipukul dengan pedang. Kalau bahasa kita, dipenggal dengan pedang. Dalam bahasa Arab dipukul. maksudnya diponggak, dipukul dengan pedang, apanya? Lehernya, lehernya, ya, berarti mati, ya. Ini kan al-mutabadir, makna yang mudah dipahami, cepat ditangkap. Maka jangan mengada-ada, siapa tahu pakai gagangnya, ya, siapa tahu pakai gagang pedang, pukul sekali lehernya, berarti nggak mati. Ini mengada-ada, ya, ini mengada-ada. Namanya dipukul dengan pedang, makna al-mutabadir, makna yang cepat ditangkap, jadi penggal, mati. Maka hukuman bagi tukang sihir adalah hukum mati, dipenggal lehernya dengan pedang. Ya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Waqal Imam At-Tirmidzi mengatakan as-sahih, hadis ini sahih secara sanad, tapi mauquf. Mauquf di bawah marfu. Tadi marfu berarti sampai kepada Nabi, artinya Nabi yang bersabda. Kalau mauquf sampai kepada jundab, jadi yang ngomong itu jundab. Gitu. Apakah ini hadis? Apakah ini atsar? Apakah ini dalil? Ya. Apakah para ulama ucapan sahabat dalil? Karena sahabat itu murid langsung Nabi, dan para sahabat dijamin keadilannya. Maka tidak mungkin ada seorang sahabat yang berani mengatakan sesuatu yang bukan dari Nabi. Ya, kecuali ada bantahan dari sahabat lain, inilah Nabi. Tidak ada bantahan di sini. Ucapan seorang sahabat jadi sahabat sekali lagi. Murid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mendengarkan Bukhari bicara, Imam Syafi'i bicara, tentang tadi kita. Ini yang ngomong siapa? Syafi'i. Ini yang ngomong siapa? Bukhari. Ini yang ngomong siapa? Syalbani. Tentang tadi kita sudah sikoh. Ini ratusan kali, ribuan kali dari Bukhari, dari Syafi'i, murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bukhari sedang bersusah payah dengan ilmunya, bersusah payah ini sabda Nabi atau bukan, ini sanadnya sahih apa tidak, bersusah payah seumur hidup Bukhari seperti itu, ya, jundab langsung berhadapan dengan Nabi. Abu Hurairah, Bilal, Mughith, Barirah langsung berhadapan dengan Nabi. Ya, maka ketika kita sikok dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, lebih-lebih kepada sahabat. Maka keliru besar orang yang mengatakan ini kan kata Umar, bukan kata Nabi. Ini kan kata Jundab, bukan kata Nabi. Ini merendahkan sahabat. Ya. Kita katakan ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Bukhari. Lalu kita mau sikok kepada siapa? Karena agama itu harus ada yang kita sikok. Ya. Nah, jadi di sini Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan mauqu. Jadi ucapan ini ucapan jundab. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ilmunya mengatakan marfu. Nah, mari kita lihat bagaimana pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa 'an jundab ليس هو جندب ابن عبد الله البجلي. جندب في sini bukan جندب بن عبد الله البجلي. Ya. Juga bukan جندب atau جندب بن siapa yang terkenal? جندب بن جنادة. Ini terkenal. Siapa جندب بن جنادة? Kunyahnya sangat terkenal. Abu Dzar. Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junada. Kunyahnya sangat terkenal Abu Dzar, namanya tidak terkenal. Bagaimana Abu Hurairah, kunyahnya sangat terkenal, namanya Abdullah bin Sahar tidak terkenal. Ya. Sebaliknya Umar, namanya terkenal, Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Bakar tidak terkenal. Ya. Maka jika kita berkunyah kok enggak terkenal, enggak apa-apa. Umar aja berkunyah enggak terkenal. Umar. Ya. Jadi sudah dapat sunnahnya. Kalau kita berkunyah sudah dapat sunnahnya, walaupun tidak terkenal. Ya. Bal jundab al-khair. Tetapi jundab di sini adalah jundab al-khair. Jundab al-khair. Ya. Nama al-khair kurang disukai. Ya. Khair kan artinya baik. Ya. Takutnya nanti bermasalah. Ya. Ada orang namanya khair. Ya. Ada orang namanya ada khair di rumah ini. Ya. Saya lagi-lagi apa? Oh, di rumah ini enggak ada khair. Ya. Rumah ini enggak ada kebaikan. Kan jadi masalah. Ya. Nama itu terlalu bagus jadi masalah. Ya. Maka nama tidak harus ada arti. Lihat ada Idris, Nuhud, Umar, Abu Bakar, Utsman, apa artinya? Enggak. Ya. Jadi nama itu tidak harus ada arti. Ya. Maka kalau minta nama kalau seorang ustaz dikasih pertanyaan, artinya apa? Ya. Enggak begitu kan? Jadi, artinya apa? Ya. Nama tidak harus berarti. Para nabi dan rasul, para sahabat banyak sekali yang namanya tidak ada arti. Maksud nama itu doa adalah kita memberikan nama Ibrahim misalnya, Umar misalnya. Kita berdoa kepada Allah agar mencontoh, meniru, mentoladani Ibrahim, Umar, para sahabat. Gitu. Al-ma'ruf biqatil sahir. Yang terkenal sebagai seorang sahabat yang membunuh tukang sihir. Ini terkenal. Di kalangan para imam ahli hadis, jundab ini terkenal dengan hadis di mana dia merupakan pembunuh tukang sihir. Kan masing-masing sahabat mempunyai keterkenalan dalam periwayatan hadis. Ya, hadis muhib sholat dan hadis tersebut dalam ilmu fikih tentang sholat. Ada tiga ya, nanti akan dibahas berikutnya. Ada tiga sahabat yang dikenal sebagai pembunuh tukang sihir. Ya, Jundab, Umar, dan Hafsah. Nanti akan dibahas. Qawluhu marfu'an ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat marfu' yang dimaksud adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan marfu'. Wa yakunu min qawli Nabi alaihi salatu wassalam, lakin naqala al-mu'allif 'an at-Tirmidhi qawluhu was-sahih annahu mawquf. Ini menunjukkan kejujuran beliau, kejujuran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di awal tulisannya beliau mengatakan an jundab marfu'an, dari jundub marfu', gitu. Tapi ucapan al-Imam At-Tirmidzi ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis itu mauquf juga dibawakan oleh beliau. Ya. Ini para ulama seperti ini agar apa? Agar nanti di kemudian hari diselidiki oleh ulama berikutnya mana yang benar, marfu' apa mauquf. Gitu. Kalau beliau tidak jujur, beliau katakan an jundab marfu', sudah. Ya, tidak dibawakan ucapan al-Imam At-Tirmidzi. Atau mungkin dibawakan ucapan sahih begitu saja. Inilah para ulama, mereka jujur. Mauquf ay min qawli jundab. Yang dimaksud dengan mauquf berarti itu sekedar ucapan jundab, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf berhenti pada sahabat. Yang dimaksud berhenti pada sahabat ini peninggal Nabi. Ya, Kalau berhenti para sahabat, Nabi masih hidup, itu jelas. Di mana marfu artinya Nabi melihat, Nabi mendengar, Nabi diam, mendiamkan, membolehkan. Maka ini dalil, ini hadis, ini hujjah yang tidak ada keraguan di dalam. Ya. Seperti para sahabat mengatakan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini Nabi enggak ikut bicara seperti itu. Tetapi Nabi diam. Mendengar para sahabat mengatakan khairun nas ba'da nabiyyihim Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, Nabi dengar itu dan Nabi diam. Ya. Maka sudah dikatakan bahwa itu ketetapan Nabi, takdir Nabi. Walaupun Nabi tidak ikut bicara. Haddu sa'ir durbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul, dipenggal dengan pedang. Mati. Ya'ni uqubatuhu al-muhaddadatu syar'an. Balasannya, haknya secara syar'i. Ya, jadi secara syar'i para tukang sihir dibunuh. Ya, maka di negeri kita ini, kalau ada tukang sihir dan jelas atau dia mengaku, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, tentu penguasa yang membunuhnya atau atas perintah penguasa atau diizinkan oleh penguasa. Maka jika kita dengan satu cara telah mendapatkan izin dari presiden kita untuk membunuh si A atau si B, si C, karena jelas dia tukang sihir, boleh dengan cara-cara yang baik, artinya dia mati tapi tidak ada orang yang tahu, dia mati tapi tidak ramai, ya. Hari ini tahu sendiri, ada demokrasi, ada ya. Jangan sampai mereka tahu mati. Ya, cara-cara seperti itu. Jangan kebalik, teriak-teriak doang di Monas, di HI, mati enggak, ya, dibunuh enggak, ini teriak-teriak saja. Nah, itu kebalik. Cara Nabi, enggak ada teriakan, enggak ada demo, enggak ada hujatan, tahu mati. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil? Ka'ab bin Asrah. Ka'ab bin Asrah tahu-tahu mati, dibunuh oleh Muhammad bin Mukhlaf atas izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Ka'ab bin Asrah ini ucapannya, syair-syairnya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَظَهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ. Zohirnya dia tidak kafir. Secara zohir lafaz kalimat ini, tukang sihir tidak mesti kafir, ya. Artinya bisa kafir bisa tidak. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Kenapa? Li'anna al-hududa tutahhirul ma'duda min al-ithm. Karena hak hukuman seperti potong tangan, rejam, cambuk, kisos, termasuk di sini di penggalannya, itu tutahhirul ma'dud min al-ithm, menghapuskan orang yang dihukum itu dari dosa. Kalau kafir tentu tidak. Ya, yeah. Ada orang murtad, orang Islam murtad, ya, yeah, atau masuk aliran yang jelas-jelas keluar dari Islam, Ahmadiyah misalnya, Rafidhah misalnya, atau murtad lah masuk Kristen, maka hukumannya apa? Dibunuh. Ya, yeah. Apakah penghapus dosa? Tentu tidak. Dia berkalin rapat lama-lama. Itu bukan hak. Itu bukan hal. Adapun hudud menghapus dosa. Maka orang yang mencuri ketika tangannya dipotong, insya Allah dosa dia diampuni. Orang yang berzina lalu dicambuk atau dirajam, maka dosanya insya Allah diampuni. Orang yang memukul orang lain, dia zalim, dikisos, dibalas pukul, maka insya Allah dosanya diampuni. Ya. Termasuk ini, orang yang bermain sihir lalu dibunuh, maka menurut beliau dosanya diampuni. Berarti dia belum kafir. Walaupun ada sihir yang menyebabkan kafir yang waktu itu dibahas oleh beliau. Sekarang sudah lewat pembahasan mana sihir yang menyebabkan kafir dan mana sihir yang tidak menyebabkan kafir. Karena kafir itu kan dengan i'tiqad. Kafir itu dengan i'tiqad. Maka orang yang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, mengucapkan ucapan-ucapan kubur, tapi tidak ada i'tiqad, i'tiqad dia bahwa Allah satu-satunya Tuhan, maka belum kafir. Kafir dengan i'tiqad. Ketika dia meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Allah, ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, ini terancam kafir. Wal kafiru idza qutila ala wijdatihi fal qatlu la yutahiru. Sementara orang kafir, ketika orang kafir itu dibunuh karena dia murtad luar dari Islam atau Kristen misalnya dibunuh, fal qatlu la yutahiru, maka pembunuhan itu tidak menyebabkan dosanya diampuni. Ya, seperti tidak seperti tukang sihir tadi, pencuri, berzina dan seterusnya. Wa hadza mahmulun ala ma tabaqqa. Ini sudah dijelaskan di pelajaran yang telah lalu. Anna min aqdamis sihri ma la yukhrijul insana min al-ifrah. Bahwa di antara jenis sihir adalah sihir yang belum mengeluarkan seseorang dari ifrah. Artinya dia bermain sihir tetapi masih muslim di mata Allah, masih beriman. Wa huwa ma kana bil adwiyati wal aqahiri allati tujibu sarfa wal atfa wa ma asbah dhalik. Yaitu di antara sihir-sihir yang menggunakan alat-alat tertentu, yang menggunakan jambi-jambi tertentu, yang dengan sihir itu orang bisa saling mencintai atau saling membenci, dagangan bisa laris atau malah tidak laku, dan seterusnya. Maka seperti ini belum mengeluarkan dia dari Islam, walaupun itu dosa yang sangat besar. Ya. Wa qawluhu darbatun bisayf. Kalimat dipukul dengan pedang. Ruya bisa ba'dal ba wa ruya bil ha. Ada dua riwayat. Riwayat pertama itu darbatun dengan ta marbutah. Riwayat kedua dengan ba. Do ra ba ha. Bukan tak merdutuh. Ya. Dua-duanya sahih. Dua-duanya benar. Dorbatum bisayif dipukul dengan pedang. Atau dorbuhu bisayif, dia dipukul dengan pedang. Ya. Sekali lagi, karena tulisan dalam bahasa Arab itu ada arafat syakal, maka hal seperti ini sering kita jumpai. Lakinnal ula abla. Yang pertama yaitu dengan tak marduto ini lebih tegas. Ya, lebih jelas. Li anna tankira wa sighatal wahdati yadullani ala annaha dharbatun qawiyyatun qadiyatun. Karena dengan tankir, dengan tigot yang satu, artinya borbat itu kan satu kata. Kalau dorbuhu kan dua kata, ada domir mutasil bu, ya, pemukul dan dia. Nah, dengan satu sigot ini menunjukkan memukulnya dengan kuat dan mematikan. Ya. Maka dengan tak marbuto lebih kuat. Hadza kinayatun 'anil qatl. Ini adalah kinayah. Apa kinayah? Kinayah ya sering diterjemahkan dengan kiasan. Ya. Kinayah kiasan. Maksudnya ya. Maksudnya saya kira tidak tepat ya kalau kiasan. Sebab kiasan itu justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Walaysa ma'anahu ay yudraba bidzaibi ma'a dhahrihi musaffahan. Maka bukan berarti dan tidak bisa misalnya dia dipukul dengan pedang dalam keadaan punggungnya, kepalanya tertutup dengan baju besi. Dengan kita tahu di hari itu yang namanya pakaian besi kan sesuatu yang lumrah, tidak seperti hari ini. Ya, dipukul dengan pedang, ya tentu tidak mati. Maka beliau katakan tidak mungkin disuruh memakai baju besi dulu, kemudian dipukul dengan pedang, tidak mungkin. Nah, berarti sekali lagi ini kinayah bahwa yang dimaksud adalah dibunuh. Dipukul dengan pedang yang dimaksud dibunuh. Nah, kemudian riwayat berikutnya wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibn Abdah. Di sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah dia berkata kasaba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Al-Khattab menetapkan agar setiap tukang sihir baik laki dan perempuan bunuh. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah seluruh tukang sihir laki dan perempuan. Qal Bajalah bin Abdah mengatakan faqasalna salata sawahir. Lalu kami berhasil membunuh 3 tukang sihir. Ya. Berarti di sini Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Yang menyuruh Umar. Ini kembali kepada poin tadi bahwa membunuh tukang sihir, memotong tangan pencuri, mengkisos si pembunuh, menetapkan satu Ramadan satu Syawal, membentuk angkatan perang, itu hanya hak pemimpin, hak penguasa pemerintah yang sah, bukan hak ulama, bukan hak ustaz, bukan hak siapapun, ya, hak pemimpin penguasa. Maka di sini disebut Umar. Umar menyuruh membunuh, kami bunuh. وفي صحيح البخاري ذكر في الشرح أعني تفسير العزيز الحميد. Di sini beliau sedikit mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tentang ucapan wafi sahih al-Bukhari. Ya, menurut beliau kurang tepat. Ya. Awalnya ini ditafsir kita tafsir Al-Aziz Al-Hamid anna hadha al-lafdha laysa fil Bukhari. Bahwa lafaz di atas kata Abu Umar bin Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahiratin, kalimat ini, lafaz ini tidak ada di Bukhari. Ya. Kalimat ini tidak ada di Sahih Bukhari. Walladhi fil Bukhari annahu amara ayyufarriqa baina kulli dhi mahramin minal majus. Tetapi yang ada di Bukhari adalah Umar memerintahkan untuk memisahkan suami istri, memisahkan, membatalkan perkawinan antara suami istri orang-orang majusi yang ada hubungan mahram. Karena kita tahu bahwa orang-orang majusi kadang-kadang paman nikah dengan keponakannya, abang nikah dengan adiknya, dan seterusnya mahram nikah. Ya, maka Umar memerintahkan kepada sebagian sahabat atau tabi'in untuk memisahkan ini. Dari sini keluar hukum bahwa yang harus menjalankan, yang wajib menjauhi larangan-larangan Islam seperti zina, khamar, judi, nikah dengan mahram, itu bukan hanya kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslim, non muslim pun disuruh menjauhi. Ya, maka jika orang Yahudi mencuri, tangannya dipotong apa tidak? Dipotong. Ada orang Nasrani berzina, direjam apa tidak? Direjam. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, Hindu tidak bisa mengatakan itu kan aturan kalian, kaum muslimi. Kami bukan kaum muslimi. Kenapa kami dipotong tangannya, direjam dan tidak bisa? Ya, kecuali perintah seperti wudu, mandi junub, sholat, maka itu khusus kaum muslimin. Maka Rasul dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melihat Yahudi, Nasrani, Majusi tidak sholat, tidak wudu, tidak mandi junub, biarin. Ya, urusan mereka. Ya, tapi menjauhi larangan, hukuman hudud sama. Salah satu dalil itu. Ya, karena mestinya kan hak mereka, urusan mereka. Bagi agama Majusi kan boleh. Abang nikah dengan adiknya misalnya, paman nikah dengan keponakannya misalnya. Kenapa Islam perlu campur? Nah, tidak. Dalam hal ini sekali lagi non muslim ketika hidup di negeri Islam wajib mentaati aturan Islam. Li'annahum yujawizuna nikah al-maharim. Kenapa? Karena orang-orang Majusi membolehkan nikah dengan mahram waliyadu billah. Wa amara Umar ayyufarriqa baina dzawir rahim wa rahimahu. Maka Umar memerintahkan agar suami istri yang masih ada hubungan mahram dipisahkan. Ya, tidak menjadi suami istri. Lakin dzakara syarihu shahibat taysir al-'adil Al-Aziz Al-Hamid. Di sini pensyarah, ya, yang mensyarahkan kitab Tafsir Al-Aziz Al-Hamid, anna al-Qati'i rawahu fil juz'i tsani min fawaidihi wa fi thumma qtulu kulla kahinin wa sahirin. Ini ada tambahan, ya, bahwa Umar juga memerintahkan untuk membunuh para kahin, para dukun dan tukang sihir. Ini tidak ada di Sahih Bukhari. Jadi, ya, sanadnya kata nadu. Wa ala hadza fa'ala al-musannifu ila al-Bukhari. Berdasarkan ucapan pensyarah tafsir tadi, maka sang musannif menisbatkan, sang musannif tadi Syekh Muhammad Nugroho menisbatkan ucapan tadi dari kitab Sahih Bukhari. Yahtamilu annahu arada asrahu la lafdhahu. Yang dimaksud beliau bukan lafaznya tapi asalnya, ya. Kalau lafaznya sudah beda tadi, ya. Alif tulu kulla zahirin wa zahiratin. Ya, padahal secara lafaz uktulu kulla kahinin wa zahirin. Beda lafaznya, kan? Maksudnya sama. Dukun, tukang sihir, wa hadha al-qatlu hal huwa hajjun am qatluhu likufrihi. Apakah pembunuhan di sini merupakan hajj seperti pencuri dipotong tangannya, berzina dicambuk atau dirajam lalu Allah ampuni dosanya, atau dibunuh karena kekafirannya. Pembahasan yang awal tadi. Apakah tukang sihir ketika dibunuh itu pembunuhan karena dia kafir atau kudu? Ya sabiru hadza wa hadza, dua-duanya mungkin. Ini mungkin, itu mungkin. Ya, seperti biasa Syaikhul Utsaimin membahas dengan pembahasan yang menarik. Ya. Bina'an 'ala at-tafsiri ats-tabi', berdasarkan keterangan yang sudah lalu fi kufri as-sahir, tentang kekufuran tukang sihir. Apakah seluruh tukang sihir itu kufur atau tidak? Sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Lakin bina'an 'ala ma sabaqa min at-tafsiri naqul, berdasarkan penjelasan yang telah lalu, maka kami katakan, kata beliau, man kharaja bihi as-sihru ila al-kufri faqatluhu qatlu riddatin, barang siapa yang sihirnya mengeluarkan dia, menyebabkan dia keluar dari Islam, menyebabkan dia kafir, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Berarti bukan kudu. Dia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang keluar dari Islam. Dia dibunuh seperti dibunuhnya orang yang murtad. Wa man lam yukhrij bihi sihru ila al-kufri, tetapi orang yang sihirnya tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menyebabkan dia kafir, min babi daf'i sa'ili yajibu tanfidhuhu haitsu ra'ahu al-imam, maka dia dibunuh dalam rangka menghilangkan keburukan, dalam rangka darul mafasid, menolak bahaya, ya, apabila hal ini dipandang baik oleh seorang imam, ya. Nah, jadi sama-sama membunuh tapi berbeda, yang satu dibunuh sebagai seorang kafir, yang satu dibunuh sebagai seorang yang masih muslim. Masih ada waktu? Belum masuk ya? والحاصل أنه يجب أن تقتل الساعة. Kesimpulannya bahwa wajib membunuh tukang sihir. Wajib bagi pemimpin yang mampu, bagi penguasa yang taat kepada Allah, dia harus membunuh tukang sihir. Sawa'an kulna bikufrihim am labnaku, sama saja apakah tukang sihir itu kufur atau tidak kufur, sama saja, sama-sama itu. Ya, akhirnya kesudahannya serahkan roh. Yang dibunuh itu ternyata tukang sihir yang tidak keluar dari Islam, kemudian Allah ampuni, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, itu urusan. Urusan pemimpin, karena tukang sihir ini menyebarkan kerusakan, maka dibunuh. Ya. لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء والزوج. Karena para tukang sihir itu membuat orang sakit, bisa membunuh. Kan banyak orang yang mati karena sihir. Bisa kan? Tentu semuanya aja. Asbabnya sihir banyak. Wa yufarriquna baina al-mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seorang dengan istrinya, antara istri dari suaminya, enggak ada masalah tiba-tiba timbul rasa benci. Kan ini kerusakan. Wa kadzalika bila. Dan begitu juga sebaliknya, faqad yu'tibuna wa yu'allibuna baina al-a'da, kadang-kadang saling membenci kemudian jadi suka. Ya, tidak suka jadi suka dan seterusnya, itulah sihir. Dan ini sekali lagi rusak. وَيَتَوَكَّلُونَ إِلَىٰ أَغْرَاضِهِمْ فَإِذَا بَعْضُهُمْ قَدْ يَسْخَرُ أَحَدًا لِيُؤْلِفَهُ إِلَيْهِ وَيَنَالُ مَآرِبَهُ مِنْهُ. Tukang sihir itu melakukan apa saja dengan tujuan tercapai keinginannya. Maka macam-macam jenis sihir itu, yang dagangan bisa jadi laris, yang makanan tidak enak jadi enak, yang orang biasa-biasa kelihatan tampan, kelihatan cantik dan seterusnya, macam-macam sihir. Ya, tapi ingat kekuatan sihir lama, kekuatan setan dan tidak awet, tidak lama. Ya. Kalau bukan sihir pemberian dari Allah, maka awet. Ya. Kalau memang enak, ya enak terus. Makanan enak, ya enak terus. Kalau sihir, maka mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin seminggu. Kesananya kembali seperti ya. Kama law sahara imra'atan liyabghi biha. Bagaimana ketika seseorang mensihir seorang wanita agar dia mendapatkan wanita tersebut, walinnahum kanu yas'una fil ardi fatahid, semua menyebabkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, apabila terjadi pernikahan dan kemudian ketahuan bahwa itu karena sihir, maka si wanita atau istrinya ini boleh memilih. Apakah mau meneruskan menjadi istri si bulan itu atau membatalkan? Karena dulunya tidak suka sama suka secara sadar, dia dibikin tidak sadar, dibikin tidur. Kalau memang ketahuan atau dia mengaku, ya, mau mengaku, ya kita telah dulu kalau mau mengaku dari Allah Alaihi Wasallam, maafkanlah orang. Tanpa disuruh taubat, gitu. Tanpa disuruh taubat. Berbeda dengan orang yang sesat mengatakan agama itu sama, surga neraka tidak kekal, kemudian siksa kubur tidak ada, maka disuruh taubat dulu. Kalau mau taubat selesai, kalau tidak mau bertaubat bunuh. Itu orang-orang yang mempunyai syubhat kesesatan seperti tadi. Adapun tukang sihir tidak. Tidak perlu dan tidak boleh bagi penguasa mengatakan ayo tobat. Kalau kamu tobat tidak dibunuh, kalau kamu tidak mau tobat dibunuh. Tidak seperti itu. Tukang sihir berbeda dengan orang-orang sesat tadi. Kalau orang-orang sesat tadi disuruh taubat, kalau tukang sihir tidak. madama annahu ridafi dararihim wa fada'ati amrihim. Kenapa? Karena tukang sihir berbahaya. Tukang sihir berbahaya untuk menolak bahayanya, untuk mencegah kejahatannya, maka dibunuh. Tidak perlu disuruh taubat sendiri. Yes. Berarti dalam hal ini sama dengan pezina, peminum khamar, menuduh orang lain berzina, ya, tidak disuruh taubat. Artinya mau taubat mau tidak, tetap dipotong tangannya, tetap dicambuk, tetap direcak. Ya. Berbeda dengan orang yang mengatakan surga neraka tidak kekal. Bukan hanya orang Islam yang masuk surga, orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu juga bisa masuk surga. Maka orang seperti ini disuruh taubat. Jika mereka bertaubat, selesai. Jika mereka tidak mau taubat, dibunuh. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara kesesatan yang sifatnya syubhat dengan tadi, tukang sihir, pezina, peminum khamar, pembunuh, ya, taubat tidak taubat tetap dihukum. Fa innal hadda la yustatabu sahibuhu. Orang yang melanggar hukum had seperti tadi, pezina, peminum khamar dan seterusnya, tidak disuruh taubat, tidak diberi kesempatan untuk taubat. Ya. Artinya taubatnya urusan dia dengan Allah, urusan pemimpin dengan dia yang membunuh. Ya. Urusan dia dengan Allah, ya tentu Allah Maha menerima taubat. Maka kubidu alaihi wajaba ayyun fada fihi al-haq. Kapan saja dia tertangkap, maka dilaksanakan hukumannya. Dibunuh, atau dipotong tangannya, atau direjam, atau dicambuk. Tidak perlu memberi waktu kepada dia untuk bertaubat. Ya, tobat atau tidak tobat sama saja. Dan tobat itu kan tidak memakan waktu banyak. Ya, tobat itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Ya, orang yang sambil nunggu kereta datang dia bertobat bisa. Karena tobat itu apa sih syaratnya? Tiga: al-ikhlas, an-nadam, al-azab. Berhenti dari dosa yang dia tobati itu, kemudian dia menyesal, kemudian bertekad tidak akan mengulang lagi. Ini kan bisa selesai dalam hitungan menit detik. Ya, maka tobat itu tidak ada amalannya. Ya, tidak ada tanpa sholat, tanpa wudu, tanpa baca ini baca itu bisa sah tobat. Karena syarat sah tobat seperti tadi, berhenti dari kemaksiatan itu, menyesal dan bertekad bulat tidak akan mengulang lagi. Ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ya, maka tidak membutuhkan waktu lama. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad meriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dimaksud? Ia meriwayatkan membunuh tukang sihir. Ini tiga sahabat. Dan ini sudah cukup. Ya, satu sahabat saja sudah cukup. Kita mendengar hanya seorang sahabat yang mengatakan mengganti assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari Ibnu Mas'ud saja ini sudah cukup. Apa yang diucapkan oleh seorang sahabat apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat itu menjadi hujjah. Dengan syarat apa? Tidak ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan dari sahabat lain, ya tinggal dibahas mana di antara dua pendapat itu yang kuat. Ya. Selagi tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka terserah. Ya. Seperti Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Ya. Bahwa mereka sepakat Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Wa inna khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tiga orang yang dimaksud? Tadi sudah disebut di awal, Umar, anaknya, putrinya, Hafsah, satu lagi Jundab Al-Khayr. Ini tiga sahabat yang diriwayatkan mereka bertiga ini membunuh atau memerintahkan membunuh tukang sihir. Ya. Yeah. Wasahha an Hafsah radhiyallahu anha. Dan telah sah riwayat dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat bi qasri jariyatin laha. Bahwa Hafsah memerintahkan untuk membunuh jariyah, budak perempuan milik dia. Budak perempuan milik Hafsah, saharha, yang mensihir Hafsah. Ya, entah bagaimana bisa ketahuan, tidak disebutkan di sini, Hafsah disihir oleh budak perempuan. Lalu Hafsah memerintahkan agar budak perempuan itu ditangkap dan dibunuh. Fakutilat, dan dilaksanakan. Budak perempuan tadi dibunuh. Ya, ini terdapat dalam Al-Muwatta Al-Imam Malik. وكذلك صح عن جندب قال احمد ان ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Inilah tiga sahabat yang diriwayatkan mereka membunuh atau memerintahkan untuk membunuh tukang. Wallahu ya barangkali hanya itu yang bisa digambar. Sebelum itu ada pertanyaan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya orang-orang yang sudah masuk surga. Bukankah kita masuk surga setelah dihisab dan setelah Nabi memasukinya? Saya lupa contoh hadisnya. Tidak disebutkan di situ surga, tapi disebutkan kenikmatan-kenikmatan inda rabbihim yurzaqun. Bahkan bukan hadis, ayat Al-Qur'an. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaatan. Jangan kalian sangka bahwa orang-orang yang mati fi sabilillah itu mati, tapi justru mereka hidup inda rabbihim yursakun, diberi rezeki di sisi Allah, berarti mendapatkan kenikmatan. Apakah di surga? Maka kalau yang dimaksud surga yang akan dimasuki oleh kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak, karena beliau mengatakan haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum aku memasukinya. Akulah satu-satunya manusia yang membuka pintu gerbang surga. Jadi ketika manusia berikut para nabi sudah selamat melewati sirat, sudah berada di depan pintu surga, sudah tidak mungkin masuk neraka karena sudah selamat melewati sirat, Tapi mereka belum bisa masuk surga, pintu surga tertutup. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam agar Nabi Adam membuka pintu surga itu, beliau tidak sanggup. Datang kepada Nabi Nuh juga beliau tidak sanggup. Datang kepada Nabi Musa terus sampai Nabi Isa tidak sanggup. Lalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pintu gerbang surga itu dan masuklah kaum muslimin bersama para nabi ke dalam surga tersebut. Ya. Yeah. Maka seperti Ja'far bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat yang oleh Nabi dikatakan sedang bersenang-senang di taman-taman di ini. Maka yang dimaksud bukan surga yang akan dihuni oleh kaum muslimin. Setidaknya hanya ruhnya, kan gitu. Kan jasadnya dikubur. Jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, jasadnya orang-orang yang disayangkan di bumi. Nyawanya saja, ruhnya saja. Ya, mendapatkan kenikmatan. Adapun surga nanti akan dimasuki oleh kaum muslimin dengan jasad dan ruh. Dengan ruh dan jasad seperti kita sekarang ini. Badan kita sekarang ini yang akan masuk surga insyaallah. Apakah tukang sihir perlu diadili terlebih dahulu sebelum dibunuh? Tidak. Kalau yakin bahwa dia itu tukang sihir, ya langsung diadili. Yang dimaksud diyakinkan bahwa dia adalah tukang sihir. Ya. Kalau sudah yakin, ya selesai. Islam mengajarkan seperti itu. Tidak bertele-tele nanti ada hak pembelaan dan seterusnya. Islam tidak mengenal seperti itu. Itu kan dari orang-orang kufar. Ya, yang ada hakim dengan yang bersangkutan. Ya. Kalau sudah yakin, kalau sudah jelas bukti atau dia ngaku, maka ya langsung saja dibunuh. Sebagaimana kisah Hafsah tadi. Apakah tiada Tuhan selain Allah? Akidah Asy'ariyah. Kalau yang dimaksud la ilaha illallah itu akidah kaum muslimin, bukan hanya Asy'ariyah. Seluruh kaum muslimin berkeyakinan la ilaha illallah. Hanya ilah ini kadang diartikan dengan Tuhan, ya. Sementara Rob juga diartikan dengan Tuhan. Ini yang keliru. Ya, kalau Tuhan di situ arti dari Rob, ya tentu tidak sempurna tauhidnya. Tapi kalau Tuhan itu terjemahan dari ilah, ya sempurna tauhidnya. Karena orang yang meyakini bahwa Allah satu-satunya Rob belum cukup. Tapi meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah, yaitu cukup. Ya, karena berbeda antara roh dengan ilah. Kalau diterjemahkan sama-sama Tuhan. Bolehkah berputus asa bahwa hukum hudud bagi dukun dan tukang sihir di negeri ini akan tegak karena banyak kenyataan, banyak pejabat negeri ini yang punya dukun, kepercayaan dan lain-lain. Tidak boleh berputus asa. Tidak boleh. Keadaan negeri kita ini tidak lebih buruk dari keadaan di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kan lebih buruk di zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya di sebelum dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi baik luar biasa. Ya, tidak boleh kita berputus asa. Ya, kita harus selalu punya harapan bahwa negeri kita ini, negeri manapun, akan tegak tauhid, akan tegak siasat syariah, akan tegak kewalifahan dan seterusnya. Kita tidak boleh tetap. Ya, terus berdakwah. Tolong nasihati kami yang kadang malas untuk bekerja dengan beralasan tawakal kepada Allah. Tawakal berarti berusaha. Antum masih ingat nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang tidak mengikat untanya langsung ke masjid. Lalu Nabi bertanya, sudah engkau ikat untamu? Sahabat ini menjawab, saya tawakal kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah, enggak diikat. Kata Nabi, ikat. Ikat, kemudian tawakal. Ya. Yeah. Berarti tawakal tanpa usaha tidak boleh. Tawakal harus dengan usaha. Ya. Yeah. Ada asbab. Yang lebih menarik bagaimana Maryam di saat hamil tua menjelang detik-detik menjelang melahirkan dalam keadaan lapar haus tidak punya tenaga untuk melahirkan, apa kata Allah? Goyangkan pohon kurma itu, ya. Biar apa? Biar kurma itu jatuh, kamu makan. Biar ada tenaga untuk melahirkan. Ya, apa kata Allah? Pakai goyangkan. Kalau pikiran kita, kenapa Allah nggak nurunin aja langsung gitu ya? Untuk hamil tua, lapar haus, disuruh menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma kan besar, ya. Laki-laki yang kuat saja menggoyangkan belum tentu jatuh itu kurma. Ini wanita dalam keadaan hamil tua suruh goyangin, nggak apa-apa. Yang penting usaha, ya. Usaha saja, pegang aja, goyang-goyang. Mungkin badan Maryam doang yang goyang, ya, pohon kurmanya nggak goyang. Nggak apa-apa, mungkin usaha. Maryam yang menggoyangkan, Allah yang menjatuhkan. Dan jatuh itu pohon kurma atas kehendak Allah. Tapi ada usaha. Nah, dari sini kita tahu bahwa tawakal, pasrah kepada Allah, berharap Allah akan memberikan sesuatu tanpa kita berusaha, haram. Haram. Kita bukan seperti kaum Zubiyah yang berharap-berharap dari Allah tanpa usaha. Wajib bagi kita usaha apa saja. Ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat kita di soal pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim.